Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كوم مسلمين وكوم مسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam majlis ilmu ini yang kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla meridhai kita semuanya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat sebagai pemberian Allah kepada kita yang kemudian dilanjutkan dengan al-amal bil-ilmi yaitu mengerjakan ilmu yang telah kita ketahui. Pembahasan kita pada pertemuan yang sebelum ini adalah tentang bab birrul walidain, bab berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim, bab yang berkaitan dengan perintah Allah untuk menjaga untuk tali rahim seseorang dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim tersebut dengannya. Ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala sudah dibacakan. Di antaranya adalah surat Luqman ayat ke-14. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Dan kami memberi wasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lelah, dalam keadaan payah yang bertambah payah, dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain. Dan dia menyapih anaknya selama 2 tahun. Setelah menyusui 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Maka hendaklah kalian bersyukur kepada aku, kata Allah Ta'ala, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini adalah tuntunan Allah yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri, yang pandai berterima kasih, yang pandai menghargai kebaikan seseorang yang telah sampai kepadanya. Tentu yang pertama kali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia berikan kepada manusia berbagai macam kenikmatan. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah ketika dia dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Allah memberikan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ibu dan ayahnya sebagai fitrah yang ada dalam diri mereka. Lalu kemudian, dengan fitrah tersebut, kasih sayang dan cinta yang ada dalam diri seorang ibu dan seorang ayah, maka anak bayi yang baru lahir itu diterima dengan senang hati. Dijaga, dipelihara, diberikan nafkah, makan dan minum, menyusui, dan berbagai macam kebaikan yang Allah yang diberikan oleh orang tua. Semua ini adalah merupakan pemberian Allah kepada manusia. Sehingga seorang ibu sangat mencintai anaknya. Dia melahirkan anaknya dalam keadaan payah. Dia merasakan betapa sakitnya ketika melahirkan sang bayi. Kemudian diterima dengan kasih sayang. Diterima dengan kasih sayang. Ketika bayi itu telah dilahirkan, maka semua perasaan sakit yang sebelumnya terasa, yang sebelumnya dia mengeluh kesakitan, maka berganti dengan kegembiraan, berganti dengan tawa dan riang menyambut kelahiran sang bayi tersebut. Seakan-akan tidak pernah terasa sakit dalam dirinya ketika dia akan melahirkan anaknya tersebut. Maka dari itu, nikmat yang besar ini Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya agar menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat tersebut. Agar menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik, terutama adalah orang tua, ayah dan ibu, yang telah memelihara, menjaga, mengeluarkan berbagai macam harta yang mereka miliki untuk membesarkan anak mereka. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah hanya kepadanya dan menyembah hanya kepadanya, tiada sekutu baginya. Dan kita berterima kasih kepada kedua orang dan taat kepada keduanya di dalam hal yang baik. Dengan menghormati dan memuliakan keduanya, menempatkan mereka berdua pada tempatnya, mencintai mereka, berupaya untuk membalas budi yang pernah mereka lakukan dan mereka berikan kepada kita. Juga termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan mendoakan mereka. Semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, melindungi mereka, dan seterusnya. Dari amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, kita akan membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kemudian aku berkata, lalu amal apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Qala birrul walidain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, lalu aku bertanya kemudian apa? Kemudian amal apa? Qal al-jihadu fi sabilillah. Maka beliau pun menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis Abdullah bin Mas'ud yang baru kita dengar ini menunjukkan bahwa amal-amal kebaikan itu bertingkat-tingkat. Amal-amal soleh itu bertafadul. Artinya ada amal yang lebih afdal dari yang lainnya. Lebih utama dari yang lainnya. Dan hal ini telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Lalu beliau mengatakan, afdaluha, dalam satu riwayat, a'laha, qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling tinggi derajat iman itu adalah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa adnaha, kemudian yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Iman, dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amal-amal ibadah seorang hamba bertingkat-tingkat. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat terkemuka, yang mana beliau banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada kesempatan di dalam hadis ini, beliau bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Amal apakah yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Karena salat adalah kewajiban yang pertama setelah seorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat adalah sesuatu yang wajib secara mutlak untuk dilakukan seorang yang telah sampai pada usia mukallaf. Maka dari itu, amal yang satu ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal yang terbaik, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna khaira amalikum as-salah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal perbuatan kalian atau amal kalian adalah salat. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu Allah telah menetapkan waktu-waktunya. Salat yang Allah wajibkan di siang hari tidak boleh dikerjakan di malam hari. Salat yang Allah wajibkan di malam hari tidak boleh dikerjakan di siang hari. Karena masing-masing solat itu sudah ada waktunya. Inna solata kanat alal mu'mininya kitaban mawquta. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya solat itu adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, kaum mu'minin, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, solat pada awal waktu ini adalah yang paling utama. Setelah kita mendengarkan azan, menjawab azan, kemudian kita sholat sunnah, qobliyah, lalu dikumandangkannya iqamah. Ini adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan, as-salatu fi awwali waktiha, pada awal waktunya. Jadi tidak menunda-nunda. Bahkan na'udzubillah min dalik, ada sebagian orang yang menunda salat sampai keluar waktunya. Atau tinggal sedikit waktunya. Lalu dia ibarat seekor burung yang mematok makanan. Dia sholat dengan cepat. Karena dia tidak sholat pada awal waktu. Dia menunda-nunda saat sholat. Sampai tinggal sedikit waktunya. Baru kemudian dia bergegas-gegas mengerjakan sholat itu. Padahal Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim telah memerintahkan. Allah menyebutkan satu contoh juga untuk yang lainnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk bergegas dalam mengerjakan sholat. Disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْءَ. Apabila azan dikumandangkan di hari Jumat, maka bergegaslah kalian, yakni untuk mengerjakan sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Maka dari itu sholat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ada sholat pada waktunya. Seorang dalam kondisi tertentu boleh saja dia mundurkan waktu sholat itu, bukan pada awalnya, karena satu hal. Mungkin karena satu hal yang dia tidak bisa meninggalkannya. Tetapi tetap sholat pada waktunya. Tidak kemudian dia mengulur-ulur waktu, menunggu-nunggu, menunda-nunda, sampai waktu sholat tersebut habis. Baru kemudian dia ingat bahwa dia belum sholat. Kemudian dia berwudu, lalu dia sholat. Ternyata telah keluar dari waktu sholat. Dan ini termasuk sholat yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sholat di luar waktu. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah sholat pada waktunya. Sholat kita tidak sah kalau kita dengan sengaja menunda-nunda waktu sholat sampai waktu itu keluar dari waktunya. Sholat keluar dari waktunya, kemudian baru kita sholat. Ini adalah sebuah kezaliman. Sebuah kezaliman yang besar. Seorang menunda-nunda waktu sholat. Dia menggampangkan masalah sholat. Maka tidak ada kebaikan pada orang-orang yang meremehkan, yang menggampangkan urusan dan perkara sholat. Walaupun dia orang kaya raya, walaupun dia orang berpengaruh di masyarakat, walaupun dia seorang pejabat tinggi, selama dia menyia-nyiakan sholat, dia tidak memperhatikan waktu sholat, dia menunda-nunda waktu sholat dengan berbagai macam alasan, maka tidak ada kebaikan padanya. Oleh karena itu kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, selain sholat pada waktunya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, juga orang yang menunda sholat sampai habis waktunya, keluar dari waktunya, ini termasuk dosa besar. Maka dari itu, kita ini di dalam melakukan amal-amal kebaikan, marilah kita menjadi orang-orang yang berupaya untuk memberikan sesuatu kepada Allah dari amal ibadah kita ini. Ada sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik. Karena Allah pun telah memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik, yaitu hidayah, taufik. Maka demikian pula, agar amal ibadah kita berkualitas, marilah kita sholat pada waktunya, bahkan di awal waktunya, tidak menunda-nunda, jika memang ada jamaah kesempatan di awal waktu, maka itulah yang terbaik. Dan itulah amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kualitas amal-amal ibadah kita perlu kita memeriksanya. Karena manusia ketika dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia selalu meminta yang terbaik. Dia meminta banyak, banyak hal. Tetapi di sisi lain, terkadang manusia melalaikan hak-hak Allah. Melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah ta'ala adalah sholat pada waktunya. Dalam satu riwayat, sholat pada awal waktunya. Maka janganlah seorang menunda-nunda dalam mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian amal apa lagi wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Maka dijawab oleh beliau, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula ini merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Allah dan Rasulnya di dalam menjelaskan tentang agama ini, tentang kewajiban manusia, yang pertama disebutkan adalah hak Allah yang wajib bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, di urutan yang kedua adalah hak kedua orang tua. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan satu contoh yang lain. Di dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW setelah menjelaskan kepada Abdullah bin Mas'ud sekaligus penjelasan kepada kita semuanya, bahwa yang pertama dan utama seorang melakukannya adalah dia memberikan hak Allah Azza wa Jalla, yaitu sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadilah orang yang pandai berterima kasih. Jangan menjadi orang yang lupa kepada kebaikan. Kebaikan orang tua. Kebaikan orang-orang telah berbuat baik. Jangan sampai demikian. Ini adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang terhina bagi seorang tatkala dia melupakan kebaikan kedua orang tuanya atau kebaikan orang-orang berbuat baik kepadanya. Sebagaimana merupakan perbuatan yang sangat tercela ketika seorang hamba melupakan kebaikan dan berbagai macam nikmat yang Allah nugerahkan kepadanya, lalu kemudian dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dia meminta kepada selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah. Dia berharap kepada selain Allah. Ini adalah perbuatan yang sangat zalim dari seorang hamba terhadap dirinya. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan urutan yang kedua dari amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena sebagaimana kami jelaskan tadi, dan sebab orang tua itulah seorang hamba Allah lahir di dunia ini. Kemudian jasa-jasa orang tua yang demikian banyak, kebaikan-kebaikan mereka. Maka marilah kita tidak boleh melupakan kebaikan terhadap kedua orang tua. Baik yang masih hidup bahkan telah meninggal. Para ulama menyebutkan, atau sebagian ulama menyebutkan, bahwa berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal jauh lebih dibutuhkan daripada ketika mereka masih hidup. Karena ketika mereka telah meninggal, mereka mengharapkan doa dari anak-anaknya. Mereka mengharapkan amal kebaikan dari anak mereka untuk mereka. Minimal adalah doa. Minimal adalah berdoa atau mendoakan keduanya. Maka dari itu seorang andalah dia merenungkan dalam dirinya tentang kebaikan kedua orang tuanya ketika masih hidup. Bagaimana perhatian mereka, perhatian orang tua kepada anak seumur anak itu. Sampai orang tua meninggal, mereka masih tetap memperhatikan anak-anak mereka. Walaupun dalam hal memberi nafkah, kalau sudah mencukupi atau seorang anak sudah cukup hidupnya, mereka tidak memberi nafkah. Tetapi perhatian mereka tetap ada kepada sang anak tersebut. Maka cinta dan kasih sayang orang tua adalah seumur hidup mereka. Mereka memperhatikan, mereka mendoakan kedua orang tuanya. Dan salah satu penderitaan yang sangat dirasakan oleh orang tua adalah tatkala Allah menguji mereka dengan kematian anak mereka ketika mereka masih hidup. Ini satu hal yang luar biasa, yang betul-betul mereka merasa terpukul dengan musibah tersebut. Yaitu ketika mereka masih hidup, ada di antara mereka, anak mereka meninggal. Lain halnya dengan anak. Terkadang ada di antara anak, tatkala orang tuanya telah berusia lanjut, sementara dia sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawinya, terkadang naudzubillah mungkin terlintas dalam dirinya, yakni kapan orang tuanya ini meninggal, supaya dia lebih bebas, dia tidak terikat lagi. Subhanallah. Itu anak. Tetapi orang tua tidak demikian. Maka dari itu jasa orang tua tidak bisa dibalas. Kebaikan orang tua tidak bisa dibalas dengan duit. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud, setelah berbakti kepada kedua orang tua, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada beliau, yaitu berjihad fi sabilillah, yaitu berperang atau berjihad, dan apa yang dimiliki oleh seorang dia berikan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad yang pertama, apabila dikatakan perkataan jihad, yang dimaksud pertama kali adalah tentu peperangan di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk menolong agama Allah, untuk menjadikan agama Allah, kalimat Allah sebagai yang termulia. Kemudian pemahaman selain itu, yaitu seorang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dia berjihad di jalan Allah dengan ilmunya, dia berjihad di jalan Allah dengan apa yang dia miliki untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ini bagian dari jihad fi sabilillah. Ini termasuk amal-amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diambil oleh, yang diambil dari hadis ini, yang pertama adalah bahwa hak Allah, yaitu atau yang wajib diberikan oleh seorang hamba kepada Allah, adalah mentauhidkan Allah. Salah satu bentuk daripada mentauhidkan Allah adalah seorang menyembah hanya kepada Allah. Contohnya di dalam dia mengerjakan sholat, terutama sholat lima waktu yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang telah sampai pada usia mukallaf. Makanya seorang tidak boleh menggampangkan masalah as-shalah, karena ini adalah merupakan hak Allah yang wajib dia berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini, kita atau anjuran agar seorang bersegera di dalam mengerjakan sholat. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda mengerjakan sholat. Karena pertama, seorang manusia tidak tahu umurnya. Ada orang yang telah masuk waktu sholat, tetapi karena suatu hal dia menunda sholat, ternyata pada akhir waktu sholat dia telah meninggal. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu. Maka dari itu jangan menunda-nunda waktu sholat. Terutama dalam masalah ini juga berkaitan dengan kaum wanita yang dia yang dia datang bulan, haid. Terkadang ada di antara mereka yang menunda-nunda untuk mandi, padahal telah bersih dari haidnya, tetapi dia menunda, tidak langsung mandi, sehingga habis waktu sholat. Nah, ini termasuk orang tersebut telah meninggalkan sholat. Seorang wanita yang haid, kemudian bersih haidnya, pada satu waktu sholat, maka dia harus segera untuk mandi, kemudian mengerjakan sholat pada waktu itu juga. Jangan dia menunda-nunda. Kalau ada seorang misalnya, yang dia itu bersih dari haidnya di waktu maghrib, tetapi kemudian dia tidak mandi, dia menunda sampai esok harinya, dia mengatakan, besok pagi ajalah aku mandi, mandi bersih. Nah, ini berarti dia telah meninggalkan sholat, padahal dia sudah bersih dari haidnya, atau bersih dari nifasnya, tetapi dia menunda untuk mandi dan sholat, maka dia termasuk orang yang meninggalkan sholat. Dan hukum meninggalkan sholat adalah dosa besar. Ya, dosa besar termasuk kabirah min kabairud dzunub. Salah satu dari dosa-dosa besar. Kemudian juga yang diambil dari bahwa hak yang kedua setelah hak Allah Azza wa Jalla adalah hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua dari anaknya, yaitu dengan berbakti dan berbuat baik dan berbuat ihsan kepada keduanya. Taat kepada keduanya, menghormati keduanya, memuliakan mereka, menempatkan mereka pada tempatnya. Tidak boleh mengeluarkan suara yang lebih tinggi dari mereka. Tapi antara dia taat, mereka taat pada kedua orang tuanya. Di dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Tidak boleh seorang anak menyakiti orang tuanya, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, karena hukumnya adalah haram. Tapi justru sebaliknya, seorang anak harus memberikan berita gembira kepada orang tuanya, mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut dengan mereka, apalagi ketika mereka telah berada pada usia senja, di hari tua mereka, yang mereka telah dalam keadaan lemah, maka sudah seyogyanya sang anak lebih lemah lembut kepada kedua orang tuanya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyakitkan mereka. Ini yang seyogyanya dan merupakan kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amal kebaikan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana telah saya sebutkan tadi. Ada amal yang paling dicintai oleh Allah, ada yang berikutnya, dan seterusnya. Tergantung dari keutamaan amal tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu sumber ilmu itu untuk kita mendapatkan ilmu adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Bertanya kepada orang alim. Bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhadap sesuatu, tentang sesuatu yang ditanyakan kepada beliau. Maka hal ini telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahuinya. Maka dalam ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada dua hal yang diambil dari ayat tersebut. Was'alu atau fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Di sini ada orang yang berilmu dan ada orang yang tidak berilmu. Nah, kewajiban orang yang tidak berilmu, kewajiban orang awam adalah mereka bertanya kepada orang yang berilmu, bertanya kepada orang alim. Ini kewajiban mereka. Dan kewajiban orang yang berilmu adalah menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu. Maka masing-masing mempunyai kewajiban. Ya, ketika Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kamu kepada orang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ini menunjukkan dua kewajiban, dua hal masing-masing mempunyai kewajiban. Kewajiban orang awam, orang yang jahil, orang yang tidak mengerti. Kewajibannya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Dan kewajiban orang berilmu adalah menjawab orang yang tidak berilmu yang bertanya kepadanya. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pertanyaan itu boleh lebih dari satu. Jadi tidak hanya satu. Ada hal-hal yang kurang jelas kepada seorang. Ya, mungkin ada beberapa masalah yang dihadapi. Maka dia boleh bertanya. Ya, pertanyaan boleh lebih dari satu pertanyaan. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW tentang amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertanya tiga kali pertanyaan dan dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketiga pertanyaan tersebut. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajida mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Ya, fayatiqahu. La yajzi waladun walidan. Seorang anak tidak bisa memberikan balasan kepada orang tuanya. Seorang anak tidak bisa membalas orang tuanya kecuali illa an yajida mamlukan. Kecuali kalau dia menjumpai, dia mendapati orang tuanya sebagai seorang budak. Sebagai seorang budak. Lalu dia membeli budak itu, orang tua dibeli dari perbudakan. Kemudian fayatiqahu. Lalu kemudian dia merdekakan orang tuanya. Inilah, kalaupun dikatakan seorang bisa membalas budi orang tuanya, maka Nabi SAW memberikan gambaran seperti ini. Yaitu pada hakikatnya seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Tetapi dia hanya bisa dikatakan membalas kebaikan orang tuanya kalau dia menjumpai orang tuanya dalam keadaan dijadikan sebagai budak. Kemudian dia membeli orang tuanya itu dari perbudakan dan dia merdekakan. Ini gambaran tentang apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya yang seakan-akan dia membalas atau telah membalas kebaikan orang tuanya. Jadi apa yang dijelaskan atau disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya hak orang tua. Idhamu haqqil walidain. Menunjukkan besarnya, betapa besarnya hak orang tua yang harus dilakukan oleh anaknya terhadapnya. Ya. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini bahwa seorang anak tidak boleh menjadikan orang tuanya budak. Dari mana diambil kesimpulan ini? Karena di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali kalau dia jumpai orang tuanya sebagai seorang budak. Maka kemudian dia membeli budak itu, yakni orang tuanya tadi, kemudian dia merdekakan. Artinya bahwa seorang anak tidak boleh ketika dia membeli orang tuanya yang sebagai budak, tidak boleh dia membiarkan orang tuanya sebagai budak. Dia harus merdekakan. Dia harus dan wajib merdekakan orang tuanya. Maka dari itu tidak boleh anak menjadikan salah satu dari orang tuanya, apalagi kedua-dua orang tuanya sebagai budaknya, ya. Karena dalam hal perbudakan yang diatur oleh Islam, karena memang perbudakan sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum datangnya Islam sudah ada perbudakan. Kemudian Islam datang mengatur perbudakan itu, ya. Dan bagaimana supaya perbudakan itu berkurang? Makanya Islam kemudian memberikan tuntunan, memberikan ajaran, ya, salah satunya ketika seorang berbuat sesuatu pelanggaran misalnya, maka dia wajib untuk memerdekakan budak, ya. Ini dalam rangka mengatur dan membebaskan manusia dari perbudakan. Walaupun memang perbudakan itu ada semenjak dahulu, tapi Islam berupaya untuk menguranginya atau paling tidak menghapusnya, ya, sehingga Islam di dalam hukum-hukumnya kita melihat di antara amal yang dilakukan bagi seorang yang melanggar satu pelanggaran adalah dengan memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu, baru kemudian berganti atau diganti dengan amal yang lainnya. Nah, jadi intinya bahwa orang tua atau anak tidak boleh menjadikan orang tuanya sebagai budak. Kemudian, bahwa seorang anak ketika dia membeli orang tuanya yang jadi budak, atau yang dijadikan budak oleh orang lain, dengan dia membeli orang tuanya itu, maka secara spontan, secara otomatis, bahwa orang tua itu merdeka, ya, merdeka dengan pembelian tersebut, ya. Jadi tidak boleh lagi dijadikan orang tua tersebut sebagai budak, ya. Dan seorang yang berakal sehat, yang berpikiran sehat, berhati bersih, ya, dia tidak akan menerima orang tuanya dijadikan budak, ya. Dia tidak akan menerima orang tuanya dijadikan budak. Maka sejumlah hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang diantara tanda-tanda kiamat, yaitu banyaknya kedurhakaan anak kepada orang tua. Bahkan sebagian anak menjadikan orang tuanya seperti budak. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah min dalik. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Terjadinya banyaknya uququl walidain, kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Ini salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, di antaranya adalah dalam hadis Jibril. Kemudian, hadis yang berikutnya, qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, وعنه أيضا شجاع من أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjalin hubungan rahimnya. Dia menyambung hubungan rahimnya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُدْ. Hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik atau dia diam. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini yang juga disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu berkaitan dengan silaturahim. Berkaitan dengan silaturahim. Karena judul dari bab ini adalah tentang birrul walidain dan tentang kewajiban untuk menjaga dan menyambung hubungan rahim. Makanya Imam Nawawi membawakan hadis ini. Inti dari hadis ini yang menjadi syahid atau yang menjadi dasar dimasukkannya dalam bab ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung rahimnya. Ya, menyambung rahimnya. Jadi menjaga hubungan rahimnya. Dan apalagi dengan kedua orang tuanya. Karena dia lahir dari rahim ibunya. Ya, maka yang paling wajib dia menjaga hubungan rahimnya adalah orang tuanya. Ibunya, ayahnya. Kemudian pamannya, bibinya. Dan keluarga yang memiliki hubungan rahim. Ini harus dan wajib seorang menjaga dan menyambung hubungan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah yang termulia. Jika kita memperhatikan betapa ajaran-ajaran Islam ini demikian mulianya. Sehingga mengatur segala sesuatu. Ya. Salah satunya adalah menjaga hubungan rahim. Dan ini sangat penting. Ini sangat penting. Seorang memelihara, menjaga, menjalin hubungan rahimnya. Ini adalah betul-betul akan memberkahi hidupnya. Sehingga dia bisa berbuat baik kepada mereka. Bahkan orang-orang yang paling pantas dan paling didahului untuk melakukan kebaikan adalah orang dari kaum kerabatnya. Keluarga terdekatnya. Yang hendaknya dia berbuat ihsan. Ya. Baru kemudian yang lainnya. Ini semua dalam rangka menjaga hubungan. Ya, hubungan rahim dan hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Maka yang diambil dari hadis ini, ada tiga poin. Yang pertama, bahwa Islam mengatur segala sesuatu dan mengaitkan setiap perbuatan, setiap perkataan selalu dikaitkan dengan iman. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itulah Islam. Ya. Makanya Islam tidak mengenal sekularisme yang memisahkan antara negara dan agama. Memisahkan antara satu keperluan atau satu urusan dengan agama, tidak. Tapi selalu ada kaitannya. Karena setiap perkataan dan perbuatan manusia itu ada kaitannya dengan akhirat. Ya. Ada kaitannya dengan akhirat. Ya. Nah, inilah kesempurnaan yang diajarkan oleh Islam. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan lirikan mata seseorang. Ketika dia berkhianat dalam melirik. Main matanya seseorang, ketika dia main matanya, karena misalnya ada sesuatu, ini semua dihitung. Ya. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan kedipan mata seseorang, entah itu kedipan mata yang khianat, atau kedipan mata yang baik, semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah, siapapun orangnya, entah itu pejabat tinggi, pejabat pemerintah, entah dia seorang direktur perusahaan atau dia seorang direktur pendidikan dan yang lainnya, ya, semua manusia yang memeluk Islam hendaklah harus menanamkan dalam dirinya bahwasanya setiap langkah dia, perkataan dan perbuatan, semuanya ada rekamannya. Ya, semua ada kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, tidak ada yang terlepas dari itu. Ya. Dengan demikian maka seorang akan lebih waspada, lebih berhati-hati dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalaupun dia terjerumus dalam maksiat, maka dia segera kembali pada Allah. Dia segera bertobat, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ya, minta ampun kepada Allah, memperbanyak amalan kebaikan dan amal soleh untuk menghapus dosanya dan keburukan-keburukannya. Ini yang seyogianya dilakukan oleh seorang beriman. Ya, jadi Islam mengatur segala sesuatu. Islam selalu mengaitkan setiap langkah kehidupan seorang hamba dengan akhirat. Tidak ada yang tidak terekam, semua terekam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan, walaupun hanya setitik atom, setitik debu, atau yang lebih kecil dari itu, maka dia akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa melakukan suatu amal keburukan, walaupun hanya setitik atom atau setitik debu, maka dia akan melihatnya. Inilah satu keunggulan, satu yang dimiliki oleh Islam dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka dengan demikian seorang akan memperbaiki dan selalu meningkatkan amal perbuatannya. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ta'ala menciptakan hamba-hambanya hatta idza faragha minhum, hingga setelah selesai dari itu semuanya, qamatir rahim, maka rahim itu berdiri atau bangkit. Faqalat hadza muqamul ka min alqati'ah. Dia mengatakan ini adalah tempat bagi orang-orang yang selalu berlindung kepada Engkau ya Allah dari terputusnya rahim itu. Qala na'am. Ama tardaina an asila man wasalaka? Maka Allah berfirman kepada rahim itu, iya, ama tardaina an asila man wasalaka? Tidakkah engkau mau, wahai rahim, agar aku senantiasa berhubungan, selalu menyambung orang yang senantiasa menyambungmu? Wa aqta'a man qata'aki, dan aku memutus orang yang memutusmu. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Tidakkah engkau ridho agar aku menyambung orang yang selalu menyambungmu dan aku memutus orang yang selalu memutusmu? Qalat bala, maka rahim itu berkata iya. Qal fadzalika laki, lalu kata Allah Ta'ala kepada rahim itu, itulah milikmu, itulah bagianmu. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ikra'u in syi'tum, bacalah jika kalian kehendaki. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaik sammahum wa a'ma absarahum. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah surat Muhammad ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini ya tentang orang-orang yang memutus silaturahim, yang membuat kerusakan di muka bumi ini, yang memutus silaturahim mereka. Dan memutus silaturahim bagian dari membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Akibatnya adalah mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan telinga-telinga mereka tuli. Dan Allah menjadikan mata-mata mereka buta. Ini dampak, akibat dari orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan memutus silaturahim. Ya, memutus silaturahim. Dampaknya lah mereka dilaknat. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjadikan mereka tuli dari mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah menjadikan mereka buta dari melihat tentang ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Jadi ibaratnya bahwa mereka mempunyai hati, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka mempunyai hati tapi mereka tidak menggunakan hatinya untuk memikirkan, ya. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihatnya. Mereka mempunyai telinga tidak digunakan untuk mendengarkannya. Mendengarkan ayat-ayat Allah. Si Allah menutup hati mereka, mengunci hati mereka, menutup pandangan dan pendengaran mereka dari menerima al-haq, dari menerima kebenaran sebagai akibat dari perbuatan dosa mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, karena mereka memutus rahim-rahim manusia. Ya, memutus rahim. Ya, membuat kerusakan dan memutus rahim. Maka ini adalah akibatnya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang orang yang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terputusnya rahim atau dari orang-orang yang memutus silaturahim. Artinya dia selalu menyambung, dia berusaha untuk menyambung rahimnya. Maka dia berlindung pada Allah dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini dengan memutus silaturahim. Kemudian semua yang selain Allah itu adalah makhluk. Ya. Semua selain Allah adalah makhluk, termasuk rahim. Dan ini ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah bercakap-cakap dengan rahim dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan rahim itu berbicara. Ya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah menjadikan kulit-kulit kita di hari kiamat berbicara untuk memberikan persaksian kepada manusia tentang apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Kulit-kulit berbicara, Allah yang menjadikan berbicara. Jadi kita tidak boleh kemudian membenturkan masalah ini dengan hati kita, dengan akal kita. Tidak boleh kita benturkan. Karena orang beriman yakin bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi Allah menjadikan makhluk-makhluknya berbicara. Ya. Ada batu yang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan batu itu bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Kuasa. Ya. Demikian pula sebatang pohon kurma yang ketika itu dijadikan sebagai mimbar Nabi SAW kalau menyampaikan pidato atau wasiat tausiah, beliau naik di atas kayu tersebut dari pohon kurma. Suatu saat digantikan dengan yang lainnya, maka dia menangis, didengar oleh Nabi SAW, kayu itu menangis. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kita wajib beriman. Kita wajib beriman. Dan jangan kita benturkan dengan akal-akal kita. Ya. Dan ternyata rahim berbicara. Ya, rahim berbicara. Dan Allah bertanya kepada rahim itu. Itu rahim ibu. Tempat lahirnya seorang. Tempat di kandungnya seorang anak. Maukah engkau? Tidakkah engkau mau? Tidakkah engkau ridho? Aku menyambung orang yang menyambungmu. Dan aku memutus orang yang memutusmu. Maka dia mengatakan iya. Rahim mengatakan iya. Ini artinya, bahwa orang yang selalu menyambung rahimnya, menjaga silaturahim, maka Allah senantiasa bersamanya. Allah senantiasa mengingatnya, menyambungnya. Sebaliknya orang yang selalu memutus rahimnya, maka Allah pun akan membiarkannya, akan memutusnya. Oleh karena itu, di antara keutamaan silaturahim. Keutamaan silaturahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kita melanjutkan pembahasan. Masih ada sejumlah hadis dalam bab ini Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Karena waktu untuk pemaparan materi sudah selesai, maka kami cukupkan pembahasan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan seizin Allah Ta'ala. Dan kami kembalikan kepada pembawa acara Akhuna Abdul Ghaffar. Agar melanjutkan dengan sesi pertanyaan. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas kajian ilmiah atau penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Dari bahasan lanjutan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung dapat menghubungi di 021-823-6543. Atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Satu pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan mengawali sesi tanya-jawab di kesempatan ini. Datang dari Berau, Kalimantan, Ummu Hasnan bertanya, Ustadz, apakah jika orang tua sudah meninggal, semua kebaikan anaknya akan menjadi pahala juga buat orang tuanya? Dan semua keburukan anaknya akan menjadi dosa juga buat orang tuanya? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Baik, pertanyaan dari Berau tentang seorang anak yang telah meninggal orang tuanya, apakah amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang tua, oleh sang anak, pahalanya sampai kepada orang tua? Jawabannya iya, bahwa setiap kebaikan atau apabila orang tua tatkala dia hidup, dia mendidik anaknya, dia mengarahkan mereka, kemudian dia menjadikan dengan seizin Allah dan taufik dari Allah sehingga anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang baik, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, maka dia mendapatkan pahalanya. Ya, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak memiliki sesuatu kecuali apa yang diupayakan. Dan anak adalah bagian dari upayanya. Ketika dia mendidik mereka, ketika dia mengorbankan hartanya untuk mendidik anaknya, sehingga menjadi manusia-manusia yang taat pada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang taat pada Allah, melakukan amal kebaikan, maka dia mendapat bagian dari pahala yang dari anak-anak, dari apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka, dari anak-anaknya. Adapun dalam masalah keburukan, kalau seandainya orang tua dia tidak memperhatikan anaknya, dia hidup sibuk dengan dirinya, sehingga kemudian anak-anaknya menjadi bejat, anak-anaknya menjadi rusak, anak-anaknya menyimpang dari agama Allah, maka dia mendapat bagian dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Dia akan dituntut oleh anaknya. Ya, walaupun anaknya ketika berbuat dosa, di saat dia sudah dewasa, artinya sudah mukallaf, setiap orang menanggung dosanya. Tapi kan ada sebabnya. Sebabnya adalah karena orang tua tidak memperhatikannya. Maka dia termasuk orang yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala terhadap perbuatan anaknya. Tetapi anaknya ketika dia berbuat dosa, maka tentu dia yang menanggung dosanya. Bukan orang tua menanggung dosanya. Tapi orang tua akan dipertanyakan tentang tanggung jawab dia terhadap anaknya. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, itu dia menanggungnya. Ya. Ala tajiru waziratun wizra ukhra. Bahwa pelaku dosa itu tidak menanggung dosa orang lain. Tapi dia menanggung. Namun dalam hal ini, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala terhadap orang tua, karena kerusakan anaknya itu. Karena dia menyanyiakan. Dia tidak bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap anaknya. Oleh karena itu, kerusakan yang ada pada anaknya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia sudah mukallaf, maka dia menanggung dosa tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya, kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon. Dan kami coba angkat untuk penelpon pertama di pagi ini. Silakan. Halo. Ya, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung, dapat menyampaikan pertanyaan di layanan-layanan telepon dengan menghubungi ke nomor 081-021-823-6543. Waalaikumsalam, Nam. Dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam, Nam. Ummu Fadli di Sulawesi. Ummu Fadli, mohon maaf Ummu, agak dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya sebelum menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya Ustaz. Nah. Dosakah saya bila memberikan bantuan kepada orang yang melakukan acara kematian, setelah acara kematian, tapi tidak menghadiri acaranya, memberikan sesuatu kepada mereka? Nah, terputus, dan nampaknya pertanyaan yang telah disampaikan cukup dapat difahami. Silakan Ustaz, mohon untuk memberikan penjelasan. Jelas. Baik, tentang pertanyaan tersebut, bahwa seorang muslimah hendaklah dia di dalam menginfakkan hartanya atau mensedekahkan hartanya, dia harus mengetahui di mana dia meletakkan harta itu, di mana dia menginfakkan harta tersebut, ya, sehingga kita betul-betul di dalam menginfakkan, mensedekahkan harta itu tepat sasaran. Karena ketika seorang dia memberikan sedekah hartanya adalah untuk dia tentu ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla atau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini seorang harus benar-benar pandai di dalam melihat dan meletakkan di mana dia memberikan sedekah tersebut. Jangan sampai kita ini salah. Jangan sampai ini kita keliru dalam menempatkan sedekah kita, agar kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hendaklah kita menghindarinya. Baik itu berupa pemberian, apalagi melakukannya, karena tidak ada yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ya. Kalaupun seorang terjerumus dalam satu kesalahan, mungkin karena ketidaktahuannya, ketidakpahamannya, tetapi kemudian dia mengetahui setelah itu, maka tugasnya adalah dia istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengulangi kesalahan atau kekeliruan yang sama di masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan-layanan telepon bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini, kita sapa kembali. Naam, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Riswati di Pamulang. Baik, silakan langsung ke pertanyaannya. Pak Ustadz, saya kan pernah pulang kerja itu, sholat maghribnya terlambat. Begitu aku sholat, selesai sholat, azan isya, aku gak srek. Akhirnya setelah aku sholat isya, aku ulang lagi sholat maghrib. Gimana Pak Ustadz sebaiknya? Harus diulang atau cukup tadi aja sholat maghrib selesai itu azan isya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mohon nasihatnya. Baik pertanyaannya tentang disebabkan karena terlambat atau suatu hal sehingga seorang terlambat dalam mengerjakan sholat. Ketika dia mengerjakan sholat, begitu selesai masuk waktu yang berikutnya, Contoh yang diberikan tadi, sholat maghrib, begitu salam, kemudian azan isya. Apakah dia harus mengulangi sholat maghribnya setelah masuknya waktu isya? Jawabnya tidak. Ya, karena ini waktunya adalah waktu yang ya waktu yang memang sudah terdesak. Ya, jadi disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man adraka rak'atan minal asri faqad adraka al asra, atau man adraka rak'atan qabla ghurubi syamsi faqad adraka al asra atau faqad adraka al salah. Dan beberapa redaksi dari riwayat tersebut. Artinya barang siapa yang dia dapat melakukan satu rakaat ya dalam satu waktu, artinya dia sudah mengerjakan sholat tersebut. Tentu ini bukan orang yang dengan sengaja menunda-nunda sholat. Tapi betul-betul memang hal yang dia tidak mungkin bisa melakukannya, kecuali memang karena tertunda tersebut. Jadi tertundanya bukan karena disengaja. Tertundanya bukan karena disengaja. Sehingga kemudian dia mengakhirkan sholat tersebut. Ketika dia sholat, ya, misalnya dia sholat baru dapat satu rakaat, ternyata sudah masuk waktu berikutnya, maka ini dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Dan berarti dia telah mengerjakan, ya, dia telah mengerjakan sholat itu. Nah, apalagi yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tadi, dia telah mengerjakan sholat tiga, sholat maghrib selesai tiga rakaat salam, baru kemudian masuk sholat, waktu sholat isya atau mendengar azan sholat isya. Nah, ini insya Allah tidak mengapa dan tidak perlu diulangi sholatnya. Ya, yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan tuntunan beliau, bahwa orang yang demikian keadaannya tidak perlu mengulangi sholatnya lagi. Cukup dengan sholat tersebut. Jangankan tiga rakaat, dia mendapatkan satu rakaat, kemudian mendengar adzan di saat dia sholat, maka itu sudah mendapat sholat tersebut. Jadi dia lanjutkan sholatnya, ya, kemudian salam, lalu kemudian dia menunggu untuk mengerjakan sholat yang berikutnya. Jadi ini kalaupun dalam waktu yang darurat, karena memang dia tanpa sengaja, ya, tertunda sholatnya karena suatu hal, maka ketika dia mendapatkan sholat tersebut, walaupun satu rakaat, dia lanjutkan dan jangan dia putus ketika mendengar azan. Kalau sudah satu rakaat, apalagi kalau sudah tiga rakaat atau empat rakaat, maka itu sah sholatnya dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khair atas jawabannya telah disampaikan. Semoga jawaban tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan pesan singkat kita bacakan kembali. Ustaz, bagaimana kalau seorang ibu belum bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih percaya dengan hal-hal yang berbau kesyirikan? Bagaimana sikap kita sebagai anak? Karena orang tua sangat dikatakan di sini keras hati dan bila diingatkan malah kita yang dimarahi. Ustaz, barakallahu fikum. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, satu hal saya ingatkan tentang masalah yang ditanyakan sebelum ini, bahwa orang yang menunda-nunda sholat, kalau dengan sengaja dia menunda-nunda sholat, sampai mendekati akhirnya sholat, baru kemudian dia mengerjakan sholat, ini dia melakukan dosa. Itu dosa, dan termasuk dosa besar. Bahkan diancam oleh Allah Ta'ala. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lupa, mereka lalai dari sholatnya. Para ulama mengatakan mereka menunda-nunda sholat itu sampai akhir waktunya, sampai habis waktunya, baru kemudian mereka sholat. Ini terancam dengan neraka. Oleh karena itu, pertanyaan sebelumnya ini kaitannya dengan orang yang menunda sholat karena suatu hal, karena suatu hal, bukan disengaja. Adapun sengaja berarti dosa. Itu dosa. Itu lanjutan dari atau kelengkapan dari jawaban pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan yang baru ditanyakan, seorang ibu yang dia masih banyak penyimpangannya, tidak taat pada Allah, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, seorang anak dalam menghadapi orang tua seperti ini, dia harus memiliki kesabaran yang tinggi. Harus tetap sabar, ya, di dalam memberikan nasihat, ya. Dan tingkatkanlah ketaatan anak itu kepada orang tua. Orang tua tersebut dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang mungkar. Seorang anak, tingkatkanlah ketaatannya pada orang tua itu, sehingga dia bisa menarik hati orang tua itu, ya. Dia bisa menarik hati orang tuanya. Jangan dia kemudian membenci karena orang tua masih belum melakukan hal-hal yang syirik. Bisa jadi orang tua itu jahil, dia tidak ngerti, dia tidak sampai kepadanya ilmu itu. Maka di sini yang pertama, Anda harus bersabar dalam menghadapi orang tua seperti ini, adalah ujian bagi anak. Yang kedua, tingkatkan akhlak yang mulia terhadap orang tua ini dalam hal yang ma'ruf. Kalau dia mengajak pada kemungkaran, jangan. Tapi itu pun sampaikan dengan kalimat yang baik. Yang ketiga, ya, Anda mohon pada Allah Azza wa Jalla. Siang dan malam, bangun di malam hari, salat tahajud, minta pada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah pada orang tuaku. Berikanlah hidayah pada ibuku. Berilah petunjuk. Allah Maha mendengar. Allah Maha memperkenankan permohonan hamba-hambanya. Apalagi hambanya berulang-ulang meminta pada Allah, mengeluarkan air mata kepada Allah. Maka Allah Zat yang Maha mendengar. Yakinlah pada Allah Azza wa Jalla. Minta pada Allah agar Allah beri hidayah pada orang tua yang demikian keadaannya. Ya. Kita melihat ketika Abu Hurairah, atau kisah tentang Abu Hurairah, ya, yang ibunya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Hurairah minta kepada Rasulullah agar berdoa. Ya Rasulullah, mintalah pada Allah agar memberi hidayah kepada ibuku. Dan Allah Maha mendengar, apalagi doa Nabi SAW. Ya. Nah, kita pun demikian. Kita berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah memberi hidayah, memberi taufik kepada orang tua kita. Dan sekali-kali diajak, ya, mungkin pada pengajian. Pertama kali dia hadir, mungkin dia benci mendengarnya, tidak nyaman dalam pendengarannya. Tapi mungkin dua kali, tiga kali, kalau ada yang bisa disuarakan di rumah, pembiasakan dulu dia mendengarkan Al-Quran, agar bunyi ayat-ayat Al-Quran terdengar di dalam rumah tersebut, ya, agar setan-setan yang juga lari dari rumah itu. Kemudian sedikit demi sedikit, sambil berdoa, sambil jalan, dan akhlak yang mulia, dan sopan santun yang Anda lakukan kepada orang tua, insyaAllah Allah memberikan hidayah kepada beliau, dan Allah Maha pemberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau Anda sudah lakukan semuanya secara maksimal, selebihnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini. Mohon disampaikan sebagai istifadah atau pesan menutup kajian kita di kesempatan pagi ini, Ustaz. Tafadhal. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Soleh Iman, para pemirsa TV streaming Al-Iman dan TV Roja, dimanapun berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, melindungi kita dari berbagai keburukan, dari keburukan setiap yang memiliki keburukan. Alhamdulillah, kajian kita pada kesempatan yang baik ini telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi, artinya sesuatu dalam diri kita, yaitu taufik dari Allah Azza wa Jalla, agar kita lebih banyak belajar, menuntut ilmu, lebih banyak kita bertanya, karena pertanyaan salah satu dari pintu-pintu ilmu. Kemudian pula mendengarkan ceramah di majlis-majlis ilmu yang mengajarkan ilmu kepada kita, yang menginginkan kebaikan untuk umat dan kaum muslimin. Mari kita hadiri. Kemudian kita jangan memperturut hawa nafsu kita. Jangan kita membenci sesuatu yang kita belum mengetahuinya. Tapi hendaklah kita ambil pelajaran, terutama mendekati orang-orang berilmu, bertanya kepada mereka, dan juga pesan dari apa yang baru kita bahas. Ada dua hal di dalam bab ini, bab tentang birrul walidain dan silaturahim. Ini dua hal yang sangat penting diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat kita secara khusus dan dengan kaum muslimin secara umum, agar kita tetap diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yaitu bagi orang-orang yang mendekatkan diri padanya dan beribadah pada Allah dalam bentuk salah satunya adalah berbakti pada orang tua dan menjaga silaturahmi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.